Ya Ustaz, apabila ketika tertimpa sakit, tentunya banyak orang yang meninggalkan sholat. Nah, mereka banyak yang berkeyakinan bahwa boleh mengqada sholat apabila sudah sehat nanti. Apakah memang boleh atau diperbolehkan mengqada sholat ketika kita sakit? Maksudnya ketika kita sakit kita tinggalkan sholat. Betul, gitu? Meninggalkan sholat dan ketika sudah sehat diqada sholat tersebut yang telah tertinggal. Jelas ini sebuah pemahaman yang sangat tidak sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan apa yang menjadi fatwa dan ijma para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tetap memerintahkan kita sholat walaupun kita sedang sakit. Beliau bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu karena sakit, salatlah dalam keadaan duduk. Kalau kamu tidak mampu karena sakit, maka salatlah dalam keadaan kamu berbaring di atas rusuknya. Maka Rasulullah SAW tetap memerintahkan kita untuk sholat walaupun kita sedang sakit. Dan ini menjadi sebuah ijma kesepakatan para ulama. Tidak boleh seseorang mengatakan, "Ah, saya sedang sakit, nanti saja sholatnya, saya qada aja setelah sakit." Ini sebuah pemahaman yang aneh, pemahaman yang tidak sesuai dengan ya Al-Quran dan hadis. Pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya. Ya tetap, kalau kita lihat dalil dari Al-Quran dan hadis, tetap ya orang yang sakit itu sholatlah. Ya, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Wallahu a'lam.